السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan 121, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan dan juga pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, pembahasan tentang salat. Berkata penulis, mudah-mudahan Allah merahmati beliau, tahiyatul masjid. Tentunya ini sudah sering kita dengar, tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Disunnahkan, kata beliau, bagi orang yang masuk ke dalam masjid, disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam masjid salat dua rakaat sebagai bentuk tahiyat, sebagai bentuk salam kepada masjid. Itu hukumnya adalah sunnah. Kullama dakhala, tiap kali dia masuk. Dia masuk lalu dia keluar dalam beberapa waktu, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, dan terus seperti itu. Selama dia bolak-balik masuk ke dalam masjid, maka disunnahkan untuknya salat tahiyatul masjid. Wa in kathura dukhuluhu fi sa'atin. Walaupun dia berada dalam kondisi bolak-balik masuk ke dalam masjid di waktu tertentu. Wa tafutu bil qu'udi. Dan kesempatan untuk salat tahiyatul masjid ini menjadi hilang apabila seseorang itu duduk. Ya, dia langsung duduk, maka kehilanganlah dia kesempatan untuk tahiyatul masjid. Ini barangkali yang bisa kita pahami dari fenomena di masyarakat ya. Ketika azan dikumandangkan, mereka tidak langsung duduk. Barangkali dasarnya adalah karena mereka khawatir kehilangan salat tahiyatul masjid. Karena dikatakan di sini watafutu bil quudi. Ya. Salat tahiyatul masjid itu waktunya sudah hilang berdasarkan disebabkan duduknya seseorang. Jadi dia masuk langsung duduk misalnya, maka hilang waktu untuk tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk. Kalau sudah duduk berarti sudah hilang momentumnya kesempatan untuk tahiyatul masjid. Seandainya para pemirsa Niaga TV ada orang masuk ke dalam masjid, lalu dia sholat dua rakaat dengan niat sholat mutlak, atau misalnya dia melakukan sholat yang telah dia nazarkan. Dia bernazar untuk sholat dua rakaat di masjid fulan misalnya. Atau dia mengerjakan sholat rawatib kaitan dengan sholat yang wajib. Rawatib qobliyah tentunya. Hasola, maka orang tersebut dianggap sudah tahiyatul masjid. Jadi saya masuk ke masjid lalu saya sholat mutlak 2 rakaat. Apakah saya dianggap sudah tahiyatul masjid? Betul. Saya masuk ke masjid karena saya pernah bernazar sholat 2 rakaat di dalamnya. Dan saya tidak lagi tahiyatul masjid tapi langsung sholat sunnah, misalnya nazar 2 rakaat. Atau qobliyah zuhur, atau qobliyah asar, atau qobliyah maghrib, atau qobliyah isya. Apakah sholat-sholat yang niatnya qobliyah? Atau niatnya misalnya adalah sholat sunnah mutlak? Atau niatnya adalah mengerjakan nazar misalnya? Apakah itu bisa menempati posisi tahiyatul masjid? Kata beliau, bisa. Hasola. Dalam kondisi tersebut, seseorang telah mendapatkan tahiyatul masjid dan mendapatkan apa yang dia niatkan di dalam hatinya. Entah itu qobliyah atau ba'diyah. Ya. Saya datang ke masjid ya di waktu asar. Tentunya adabnya bagi saya, adab kalau saya masuk masjid, saya tidak boleh langsung duduk. Tapi saya sholat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Tapi yang saya lakukan bukan tahiyatul masjid malah. Karena saya tahu waktu antara azan dan iqomahnya itu pendek, maka saya sholat misalnya qobliyah. Apakah saya dianggap sudah tahiyatul masjid? Naam, kata beliau. Betul. Ya. Mana dalilnya? Dijelaskan oleh beliau, li'annal maqsuda an tujada sholatun qoblal julusi fihi. Karena maksud daripada sholat tahiyatul masjid adalah adanya sholat yang muncul sebelum kita duduk. Terlepas itu mau sholat apa? Qobliyah kah? Sholat wudhu kah? Atau sholat kita nazar misalnya sholat di satu tempat 2 rakaat? Atau sholat-sholat yang lain? Ya, maksud daripada tahiyatul masjid kata beliau adalah antujada sholatun qoblal julus. Intinya ada sholat sebelum duduk, itu saja. Mau nanti niatnya qobliyah, mau niatnya mutlak, mau niatnya sholat wudu, mau niatnya mengerjakan nazar, yang penting dia masuk masjid, tidak langsung duduk, tapi sholat dulu, 2 rakaat. Jelas para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Rahimakumullah. Ini pembahasan tentang tahiyatul masjid, pendek pembahasannya. Kita akan memasuki pembahasan yang kedua tentang an-naflu ba'da iqamatis salatil faridoti. Hukum melaksanakan salat sunnah setelah iqamat salat yang wajib. Boleh atau tidak? Boleh tidak seseorang qobliyah padahal sudah qomat? Ya, ini yang akan beliau bahas. Dikatakan oleh beliau, wa idza dakhala al-imamu fil maktubati. Apabila imam masuk ke dalam salat yang wajib. Ai syara'a al-muadzinu fil iqamati. Atau seorang muazzin mulai mengumandangkan iqamah. Kuriha, maka makruh hukumnya iftitahu kulli naflin, membuka sholat sunnah dalam bentuk apapun makruh, dibenci, tidak disukai. At-tahiyyatu war-rawatibu wa ghairuhuma, baik itu takbiratul ihram untuk sholat tahiyatul masjid atau untuk sholat rawatib, itu makruh dilakukan apabila iqamat dikumandangkan atau apabila imam akan memulai atau bahkan telah memulai pelaksanaan sholat yang wajib. Dalilnya dikatakan di sini, li'annashtighala bil faridati afdal. karena dalam kondisi ini mengerjakan yang wajib itu adalah lebih utama. Dan juga karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, begitu pun Ad-Darimi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah." Apabila iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat apapun kecuali yang wajib. Jelas. Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah. Apabila iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi salat kecuali al-maktubah yang wajib. Di sini Nabi menafikan, dan makna menafikan dalam hadis ini adalah melarang. Artinya Nabi melarang umatnya untuk melaksanakan salat sunnah apabila salat wajib sudah dikumandangkan atau iqamah telah disampaikan. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, bukankah hukum asal larangan itu haram? Lalu kenapa di mazhab Imam Syafi'i melaksanakan sholat sunnah padahal sholat wajib sudah dimulai ini tidak haram tapi makruh? Apa alasannya? Coba kita lihat. Wasurifan nahyu anit tahrimi, dan dipalingkan larangan ini dari makna haram menjadi makna makruh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz milik Imam Muslim, dari Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah marra bi rajulin yusalli, pernah satu ketika Nabi melewati seorang laki-laki yang sedang salat, waqad uqimat salatu subah, padahal salat subuh sudah ditegakkan iqamatnya, sudah dikumandangkan iqamah, tapi laki-laki itu tetap sholat, ya. Lalu Nabi melihat kondisi laki-laki tersebut, fakallamahu bisyai'in, maka Nabi berbicara dengan sahabat itu, ya, la nadri ma huwa, kami tidak tahu apa yang sedang Nabi bicarakan. Falamman sarafna ahadna naqulu, tatkala kami selesai sholat, kami datangin laki-laki yang diajak bicara oleh Nabi. Lalu kami katakan, "Madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang dikatakan Rasul kepadamu? Itu pertanyaan sahabat kepada laki-laki tersebut. Maka Rasul dia menjawab bahwa Rasul bersabda, "Yushiku an yusalli ahadukum subha arba'an." Ya. Hampir saja salah seorang dari kalian salat subuh 4 rakaat. Artinya Nabi tidak melarang, hanya Nabi mengatakan itu perbuatan yang tidak benar. Artinya tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, kaidah agama. Kalau iqamat dikumandangkan, tidak ada azan, tidak ada salat kecuali salat yang wajib. Jelas para pemirsa Niaga TV? Selesai kita membahas tentang apa tadi? An-naflu ba'da iqamati sholat, mengerjakan sholat sunnah setelah iqamat. Kita memasuki pembahasan yang ketiga di kesempatan kali ini, at-tanaffulu fil bait, melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ini tentunya penting kita bahas. Dikatakan oleh penulis Ibnu Naqib, ya, yang bernama Ibnu Naqib rahimahullah berkata, وَالتَّنَفُّلُ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ, dan seseorang itu melaksanakan sholat nafilah alias sholat sunnah di dalam rumahnya, afdalu, adalah lebih istimewa, lebih utama alias lebih baik, minal masjidi, dibandingkan di masjid. Ya. Lalu dikatakan di sini, hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu fi buyutikum min salatikum, kerjakanlah sebagian salat kalian itu di rumah wahai para sahabat, kata Nabi. Wala tattakhiduha kubura, jangan biarkan rumah kalian itu seperti kuburan, tidak ada yang salat di dalamnya, tidak ada yang membaca Al-Qur'an di dalamnya. Ah, ini jelas hadisnya ya. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Dalam riwayat yang lain, seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan. Pernah Nabi mengambil satu ruangan untuk ibadah. Lalu apa yang terjadi? Nabi pun sholat, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat yang ingin berjamaah bersama Nabi. Makin hari makin banyak. Falamma alima bihim ja'ala yaq'udu fa kharaja ilaihim faqal. Maka ketika Nabi lihat makin ramai, Nabi pun merasa perlu dan penting menjelaskan. Maka beliau berkata, qad araftu alladhi ra'aytu min sani'ikum, aku sudah melihat apa yang kalian perbuat itu. Fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, tetaplah melaksanakan salat di dalam rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena dalam hadis dikatakan afdhalus salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik salat adalah salat yang dilakukan di rumah kita, kecuali yang wajib. Artinya yang wajib bagusnya jangan dikerjakan di rumah, tetapi dikerjakan berjamaah di masjid. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan keempat, ini pun pembahasan yang pendek, takhsisul jumu'ati bil qiyam, boleh tidak menghususkan malam Jumat sebagai malam qiyamul lail, malam untuk salat. Dikatakan yukrohu, dimakruhkan takhsisu lailatil jumu'ah bisolatin, dimakruhkan hukumnya menghususkan malam Jumat untuk melaksanakan salat. Dikatakan di sini linahihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, karena Nabi melarang hal itu. وَذَلِكَ لِأَنَّ لِلْجُمُعَةِ أَعْمَالًا قَدْ يَدْعَفُهُ الْكِيَامَ أَنْهَا, karena di hari Jumat itu banyak amal ibadah ya, yang kalau kita malah sibuk dengan amalan yang lain, maka akan menyebabkan kita malas atau tidak maksimal melaksanakan sholat Jumat. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, la takhtassul lailatal jumu'ati biqiyamin min baina al-layali, janganlah kalian khususkan malam Jumat itu untuk melaksanakan ibadah salat. Ya, tidak ada ibadah salat yang khusus, normal-normal saja. Waktu maghrib kita salat, setelahnya kita ba'diyah, lalu isya kita salat, setelahnya itu kita zikir, setelah zikir kita ba'diyah, normal-normal saja. Tidak ada salat khusus di malam Jumat. Yang selanjutnya, salatul rogoib wa salatul nisfu sya'ban. Salat rogoib dan salat nisfu sya'ban. Apa menurut beliau? Salatul rogoib, salat rogoib fi rajaba, yang dilakukan di bulan Rajab itu, wa salatul nisfu sya'bana, dan salat nisfu sya'ban, bid'atani. Bid'atani. Keduanya itu adalah perkara bid'ah. Itu perkataan Ibnu Naqib. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Wa salatul raghaib. Salat raghaib itu salat yang dilakukan di hari Kamis pertama atau malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sebagian masyarakat ada yang melakukan itu, ya. Salatul raghaib fi Rajab wa salatul nisfi Sya'ban bid'atani makruhatan. Ya, kedua jenis salat ini tidak dikenal dan keduanya adalah salat yang bid'ah. Ya, makruhatan dan makruh, dibenci kalau dilakukan. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahuma la aslalahuma, karena keduanya adalah tidak memiliki argumen, tidak memiliki dalil. Adapun salat raghaib itu diartikan an yusalli lailata awwali jumu'ah min rajab asnatai asyrata rak'atan bainal maghrib wal isya, yaitu di hari Senin pertama di bulan Rajab salat berjamaah di masjid dengan 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Nah, ini tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ya, tidak ada tuntunannya dari Nabi. Kita bacakan perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kitab apa? Para pemirsa Niaga TV, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa kata Imam Nawawi? Kita simak baik-baik. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "As-salatul ma'rufatu bi salatir raghaib." Salat yang kita kenal dengan salat raghaib itu, wa hiya sintai asyrata raka'ah, yaitu sebanyak 12 rakaat. Tusalli bainal maghribi wal isya'i lailata awwali jumu'atin min Rajab, dikerjakan antara maghrib dengan isya di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Itu definisi apa tuh? Salat raghaib. Lalu apa kata Imam An-Nawawi? Wa salatil lailati nisfi Sya'ban 100 rakaah. Begitu pun salat di pertengahan bulan Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Apa kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i? Hatani salatani bid'atani munkarani qabihani. Apa kata Imam An-Nawawi? Dua salat itu adalah dua salat yang bid'ah, yang mungkar kedua-duanya dan buruk. Ya. Wala yugtar bi dzikrihima fi kitabin. Maka jangan tertipu walaupun salat itu disebutkan dalam kitab Kutul Qulub, kata Imam An-Nawawi, atau dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa inna kulla dzalika batilun. Riwayat-riwayat tentang salat raghaib adalah riwayat yang batil. Baik. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, karena kita kembali setelah selingan berikut ini. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin piling tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari Maxipack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade, dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi, multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan, fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan. Kapasitas rank filling 20 hingga 1200 gram, sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda

para pemirsa untuk menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita sapa beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan, Ibu. Ya begini, Ustaz. Seseorang mau beli tanah saya. Tapi sebelum dia membayar tanah saya itu, dia mengatakan kepada saya begini, nanti setelah saya bayar tanah Ibu, saya nanti surat tanahnya akan saya agunkan ke konvensional. Bagaimana dengan saya itu, Ustaz? Apakah saya kena ribanya juga? Ibu melakukan apa, transaksi jual beli? Iya. Tapi dia bilang begini, nanti setelah saya bayar tanah Ibu itu, surat tanahnya akan saya agunkan ke bank konvensional. Artinya, apakah saya kena ribanya juga, Ustaz? Apakah ketika Ibu bertransaksi dengan beliau kontan, kan? Iya, kontan, Ustaz. Baik. Baik. Ya. Oke, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab, ya, dalam kasus ini Ibu Ita tidak terkena riba sama sekali. Ya, Ibu tidak terkena riba. Ibu memiliki barang atau memiliki tanah atau rumah, lalu Ibu jual. Si pembeli datang, dia membayar sesuai harga yang disepakati. Selesai itu surat diserahkan kepada dia. Ya, setelah itu dia berkata, ini surat akan saya gadaikan atau akan saya istilahnya sekolahkan di bank misalnya. Saya ingin meminjam uang. Apakah Ibu Ita yang menjual berdosa? Tidak, Ibu. Ya. Paling maksimal Ibu hanya punya kewajiban beramal ma'ruf nahi mungkar sebagai sesama muslim, itu saja. Artinya mengingatkan, menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, itu yang bisa kita lakukan. Karena ketika Ibu bertransaksi dengan orang itu, transaksinya sah dan benar. Ya, dia punya uang, Ibu punya barang. Uang diberikan kepada Ibu, lalu surat diberikan kepada orang tersebut, sempurna, selesai jual beli. Masalah di kemudian hari, dia ingin menggadaikan menggadaikan suratnya tersebut agar dapat pinjaman di bank, maka itu adalah pelanggaran yang dia lakukan. Artinya tidak ada kaitan dengan akad yang pertama, akad antara dia dengan Ibu. Akad antara dia dengan Ibu sudah sempurna, sudah selesai. Ya, walaupun kita punya tanggung jawab sebagai muslim untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah alam bisa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Allah yubarik fik. Ini tanya masalah sholat sunat hajat itu, asalnya itu dari mana ya, Ustaz, ya? Baik, itu saja. Kedua, salat tasbih, Ustaz. Juga salat tasbih itu asalnya dari mana? Salat apa yang kedua? Ya. Yang pertama salat hajat, yang kedua? Yang kedua salat tasbih. Salat tasbih. Itu juga asalnya dari, ya, salat tasbih. Baik, itu saja. Itu katanya kalau dikerjakan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali itu, itu katanya tidak apa-apa, yang penting mengerjakan gitu ya, Ustaz, ya. Baik. Nah, itu asalnya dari mana? Kalau misalnya pun apa itu ya benar hadisnya sohe itu apa aja tuh fadilnya, Ustaz? Itu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama salat hajat, ya, salat hajat. Sebenarnya kalau kita lanjutkan, ada tadi pembahasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib tentang salat hajat. Ya, ada pembahasannya, tapi karena waktu tadi terbatas, kita tidak bacakan, baik kaitan dengan salat hajat ataupun kaitan dengan salat tasbih. Tapi kita bacakan saja yang pertama terkait dengan sholat hajat. Ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat hajat adalah sholat yang sifatnya sunnah. Ya, sholat yang sifatnya sunnah. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat, riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, begitupun Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, At-Tabarani, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Hakim, dan lain sebagainya. At-Tirmidzi ketika mengomentari hadis ini berkata, hadis ini adalah hasan sahih gharib, kata Imam At-Tirmidzi. Sedangkan Abu Ishaq berkata hadis ini sahih, Al-Hakim berkata sanadnya adalah sahih. Apa itu hadisnya? Dalam riwayat Utsman Ibni Hunayf, ya saya bacakan saja, bahwasanya ada seorang laki-laki buta pernah datang kepada Nabi seraya berkata, berdoalah kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Maka Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, jika engkau menginginkan demikian, artinya engkau punya hajat, saya akan doakan. Tetapi jika engkau mau bersabar, itu lebih baik bagimu. Lelaki itu menjawab, berdoalah. Maka Nabi SAW memerintahkannya, perhatikan, memerintahkannya supaya berwudu dengan sempurna dan sholat dua rakaat. Lalu berdoa dengan doa ini. Ya, apa doanya? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika nabiyir rahmah. Inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadihi lituqda li Allahumma fasyafi'hu fi qala fa fa'ala ar-rajul fa bara'a. Apa arti doa ini? Ya Allah, aku memohon kepadamu dan menghadap kepadamu dengan nabimu. Nabimu di sini, aku menghadap nabimu. Artinya mendatangi nabimu yang ada di hadapan orang tersebut. Sesungguhnya saya menghadap denganmu kepada Rabbku agar terpenuhi hajatku, agar terpenuhi hajatku. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadanya untukku. Dia berkata, lelaki itu kemudian mengerjakan apa yang Nabi perintahkan, maka dia pun lantas sembuh. Ya, lantas sembuh. Itu kaitan dengan sholat hajat. Adapun kaitan dengan permasalahan yang kedua, yaitu sholat tasbih, para ulama beda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat terkait dengan sholat tasbih. Mudah-mudahan besok kita, di pertemuan besok, kita coba nanti baca hadis tentang sholat hajat, nanti lebih rinci lagi, dan hadis tentang sholat tasbih. Singkat cerita, minimal ada tiga pendapat terkait dengan sholat tasbih. Pendapat yang pertama adalah sholat tasbih itu disunnahkan. Ini adalah pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. An-Nawawi dalam sebagian kitabnya menyatakan bahwa sholat tasbih adalah sunnah hasanah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, sholat tasbih tidak mengapa dilakukan, artinya dibolehkan. Ya. Ulama yang berpendapat seperti ini mengatakan, seandainya hadis tentang sholat tasbih tidaklah sahih, maka ini adalah bagian dari hadis yang membicarakan tentang fadilah atau keutamaan amal. Maka tidak mengapa jika menggunakan hadis dhaif. Yang ketiga, sholat tasbih tidak disyariatkan. An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, tentang disunnahkannya sholat tasbih, maka itu adalah pendapat yang kurang tepat. Karena hadisnya adalah hadis yang dhaif, kata Imam An-Nawawi. Imam besar di mazhab Imam Syafi'i. Sholat tasbih pun adalah sholat yang berbeda dengan cara biasanya, karena tata caranya yang berbeda. Oleh karena itu, tepatnya sholat tersebut tidak berdasar dari hadis, dan tidak satupun hadis sahih yang membicarakannya. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, Syarhul Muhadzab. InsyaAllah esok hari kita akan coba perdalam lagi. Allah alam bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan ini. Ini mau nanya tentang masalah bayar fidyah. Katanya kan kalau kita bayar fidyah kan dibayarkan, ditujukan kepada orang miskin gitu ya. Betul. Tapi saya dengar kebanyakan orang bayar fidyah tuh memberi orang makan di masjid. Sedangkan di masjid tuh kan orang sholat kan ada orang miskin, ada orang kaya gitu ya. Nah, terus gini, misalnya kita kan mau bayar fidyah 30 orang gitu ya, masih makan 30 orang. Tapi di masjid itu yang ada orang miskin cuman yang makannya cuman 10 orang. Terus yang orang kayanya tuh 20 orang. Terus apakah yang 20 orang itu tepat sasaran atau tidak? Kalau tidak tepat sasaran bagaimana? Apakah kita bayar lagi fidyahnya? Itu saja, Ibu. Ada lagi gini masalah fidyah juga. misalnya kita bayar pidyah di bulan puasa, apakah bayar pidyah orang tua kita gitu ya misalnya ya, apakah mendapat keutamaan berbuka puasa seperti mendapat pahala juga gitu. Baik, itu saja Ibu. Terus masalah gini, masalah ada perdagangan. Kita memberi baik, orang modal. Sepertinya dua dulu Ibu, barakallahu fikum. Oh. Dan ya, insyaallah di kesempatan ya, yang lain supaya cukup ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, memberikan fidyah kepada orang-orang kaya. Tentunya ini menyelisihi hukum Al-Qur'an. Menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Qur'an lafaznya jelas ya, tidak ada samar. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah dalam bentuk makanan untuk orang miskin. Ya maka kalau yang diberikan orang kaya ya mau tidak mau diulang. Artinya kalau dari 30 orang 30 paket nasi yang tepat sasaran 10 itu miskin, yang 20 kita tahu mereka kaya. Ya gimana harus diganti dengan 20 yang lain yang diberikan kepada orang miskin. Ya karena tidak boleh selain kepada orang miskin. Kalau orang fakir lebih boleh. Karena fakir dalam pengertian agama itu lebih buruk atau lebih berat kondisinya daripada orang miskin. Itu yang pertama. Seandainya seorang anak membayar fidyah orang tuanya ya di bulan Ramadan misalnya ya, apakah ketika kita berikan itu dalam bentuk makanan berbuka untuk orang-orang miskin, artinya pahalanya menjadi bertambah. Di sisi dia adalah ibadah wajib untuk mengganti, sebagai pengganti ibadah yang wajib. Tapi di sisi yang lain kita ingin mendapatkan fadilah, keutamaan memberikan makan orang yang berbuka, boleh atau tidak? Enggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Artinya kedua-duanya dia dapatkan. Dia membayar fidyah dengan sebagai niat pengganti puasa, itu insya Allah dia dapatkan niatnya. Dan di waktu yang sama dia mendapatkan pahala dari memberi makan orang-orang miskin yang berbuka puasa. Allah alam bissawab. Ada pesan singkat yang masuk. Ummu Nurul di Jambi. Mana yang lebih baik, suami pergi ikut berjamaah di masjid yang agak jauh dari rumah atau di musola sebelah rumah? Suami saya mengisi musola sendirian, azan sendiri, sholat sendiri. Para tetangga tidak ada yang mau sholat di musola. Allah alam bissawab. Ya lebih utama. Ya, lebih utama ya tentunya menghidupkan masjid atau musola yang terdekat dengan kita. Ya, yang terdekat dengan kita. Apabila kepergian kita dari musola tersebut menyebabkan tidak adanya salat berjamaah, maka itu berbahaya. Ya, karena dalam riwayat dikatakan tidaklah ada satu kampung di dalamnya ada laki-laki lebih dari satu orang. Kemudian mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah illa qadistah wadzat humus syayatin, kecuali itu tanda bahwa mereka sudah dikuasai oleh setan. Artinya ada baiknya suami ibu bersabar dengan kondisi itu sambil terus mengajak berdakwah ya, agar masjid itu jangan dibiarkan kosong daripada sholat. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita baca selawat Nabi cukup dengan lapas Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam salat-salat sunnah? Boleh, itu sudah pernah kita bahas. Paling minimal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sudah cukup dianggap sebagai selawat. Allah alam bissawab. Itu standar minimal namanya ya. Ada Bapak Aminuddin, coba kita angkat di Lampung ya. Assalamualaikum. Iya, kita mau tanya, kita kan kalau mau naik haji, ya Pak, daftar dulu ya, nah, masukkan uang dulu, ya sekitar 25 juta lebih. Nah, terus kita punya uang di rumah katakanlah 60 juta. Terus kalau digabung atau tidak kalau untuk zakat mal? Baik, itu saja Bapak. Ya, cukup itu saja. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab, tentunya tidak digabung Pak ya. Yang 25 ini dianggap ya sudah dikeluarkan. untuk pembelian tiket, untuk akomodasi, itu yang 25. Bahkan nanti kita harus membayar kekurangannya ketika kita sudah sampai di waktu di mana kita berangkat, itu 25 juta itu ditambah ya, di apa namanya, pelunasan istilahnya. Maka yang dihitung hanya yang 60 saja menurut saya. Yang dihitung hanya 60 saja. Tinggal nanti masalahnya apakah kita ingin menggunakan nisabnya emas atau ingin menggunakan nisabnya perak. Ya. Kalau nisab emas misalnya ya isyruna dinaron. Ya, isyruna dinaron. Isyrun dinar 20 dinar atau setara dengan 80 gram emas. Atau setara ya kalau zaman sekarang sekitar 80 jutaan. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah, coba kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suara ibu mohon maaf kurang jelas terdengar. Bisa di bergeser atau suara ya, ibu dikeraskan. Sudah Ustaz, jelas? Ya, silakan ibu. Mau tanya. Ya, ibu fokus ke telepon saja, tidak perlu melihat televisi. Iya, tidak. Silahkan. Ini Ustaz, tanya. Kita kalau sudah sholat wajib atau sholat sunnah itu berdoa. Yang selesai berdoa, kok ada tuntunan dari Nabi mengusap muka, Ustaz? Bagaimana ibu setelah sholat wajib kita berdoa, begitu? Iya. Lalu? Apa ada tuntunannya dari Nabi, Ustaz? Artinya menghususkan setiap kali sholat berdoa. Iya, tapi mengusap muka pakai tangan gitu. Pakai? Pakai tangan mengusap amin gitu, mengusap muka. Apa itu tuntunannya? Mengusap wajah begini. Baik, baik, itu saja. Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya berdoa bisa dilakukan kapan saja, salah satunya setelah sholat. Ya. Tetapi dijelaskan oleh para ulama ada waktu yang lebih mustajab untuk berdoa. Ya, dibandingkan setelah sholat. Kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, ada waktu yang lebih mustajab berdoa dibandingkan setelah sholat. Kapan waktu itu? Yang pertama adalah antara azan dan iqamah. Itu paling mustajab berdoa. Yang kedua adalah ketika sedang sujud. Itu pun sangat mustajab. Ya, hadisnya sudah sering kita bacakan. Yang ketiga adalah ba'dat tasyahud al-akhir. Ya, setelah tasyahud terakhir dan sebelum salam. Itu pun waktu yang sangat mustajab berdoa. Ya. Kalau kita berdoa setelah sholat sekali-kali, misalnya ya, karena kita punya keperluan, ada yang ingin kita minta, silahkan saja. Tetapi menjadikan itu sebagai satu hal yang harus dilakukan terus-menerus, itu saya tidak mengetahui dalil yang menunjukkan itu menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Allah alam bisa. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya ya. Gimana kalau kita sholat Tarawih, gimana kalau kita sholat Tarawih di masjid, bermakmum di masjid, pas 10 terakhir Ramadan, baik. Sekarang kan 10 Ramadan. Lanjutkan saja. Ayat surat yang pertamanya itu, bacaan apa tuh? Surat Inna anzalna bila ilatul qadar kenapa? Inna nahnu iya. Ya, rakaan pertamanya itu. Rakaan yang selanjutnya yang kedua, dua rakaan salam kan? Nah, rakaan yang pertama lagi ilatul qadar lagi. Baik. Boleh, sampai boleh. Yang keempat kalinya itu lagi terkodar lagi. Boleh atau tapi tidak? Tapi yang rekaan yang kedua itu bebas ya. Tapi seolah-olah mengutamakan lagi terkodar itu, kita bisa juga bermakmum di sana ya. Baik, itu saja Bapak. Terus? Baik, Bapak fokus ke telepon. Terus antara dua rekan, rekan itu ada zikir-zikirnya. Apa kita ikut juga zikir-zikir seperti itu? Baik. Yang antara dua rekan itu. Ada zikir-zikir yang itu, yang umumnya itu. Baik, Bapak. Itu saja, Bapak. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Barangkali apa namanya orang yang membaca Al-Qadar ketika malam 10 hari terakhir banyak alasan barangkali ya. Salah satu alasannya barangkali itu adalah ayat yang mudah bagi dia. Kalau memang dasarnya bahwa itu adalah ayat yang mudah bagi dia, maka tidak ada masalah. Walaupun idealnya bukan itu yang dibaca. Sudah pernah kita bahas dulu di rubrik Serambi Nabawi bahwa idealnya kalau kita bicara tentang sholat tarawih itu menghatamkan 30 juz. Artinya kalau Ramadan itu 30 hari, setiap harinya 1 juz. Hari pertama, malam pertama juz 1 kan begitu. Malam kedua juz 2, juz 3, juz keempat, juz kelima, sampai malam terakhir juz ke-30 atau juz ke-29. Nanti tergantung berapa jumlah Ramadan, berapa jumlah hari. Itu yang kita pelajari, yang sudah kita bahas ya, dari pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Sunnahnya begitu, sebagaimana kebiasaan Nabi. Tapi kalau memang seseorang merasa yang mudah bagi dia adalah surat Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadar, silahkan saja. Ya berdasarkan firman Allah, ya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa-apa yang mudah dari ayat Al-Quran. Ya tetapi kalau dasarnya adalah keyakinan ada keutamaannya, saya secara pribadi belum tahu ada keutamaan khusus ketika yang dibaca adalah surat Al-Qadar. Tapi kalau momentum ya jadi ada kesesuaian antara yang dicari dengan yang dibaca ya. Dan itu tidak masalah kalau menurut saya. Allahu a'lam bissawab. Lalu yang kedua, di antara dua rakaat itu ada zikir. Apakah kita ikut? Kalau pertanyaannya begini, apakah Nabi dan sahabat melakukannya? Yang saya tahu tidak. Dan yang paling utama, yang paling berhak untuk diikuti, dijadikan teladan adalah Nabi dan para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin. Ya pegang teguhlah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ar rasyidin. Allah alam bissawab. Ya, lalu kalau Nabi tidak mengerjakan, khulafa'ur rasyidin tidak mengerjakan, lalu siapa yang dijadikan sandaran kan begitu? Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah tidak mengapa bila waktu sahur mepet azan subuh berkumandang masih makan minum? Tidak diperbolehkan. Menurut pendapat yang paling kuat, kalau azan subuh sudah dikumandangkan, hentikan makan dan minum. Berdasarkan firman Allah, ya, wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah sampai fajar, kata Allah. Dalam hadis dikatakan, wakulu washrobu, makan dan minumlah kalian hatta yuazzina Abdullah ibni Ummi Maktum, sampai Abdullah bin Ummi Maktum itu azan. Artinya kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan yang menandakan masuknya waktu subuh, hentikan semua aktivitas makan dan minum. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Di hari Jumat hanya dua orang yang melaksanakan sholat sunnah mutlak. Jamaah lain banyak yang ikut sholat qobliyah Jumat. Mana dalil yang kuat terkait kedua sholat tersebut? Mana dalil kaitan? Kalau kaitan dengan salat sunnah mutlak, dalilnya jelas. Barang siapa yang datang ke masjid, kemudian dia salat dua rakaat sampai imam naik ke atas mimbar, diampunilah dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain. Lalu mana dalilnya adanya qobliyah Jumat? Para ulama yang memandang adanya qobliyah Jumat, mereka berdalil dengan alasan bahwa Jumat itu adalah pengganti dari zuhur. Maka apa-apa yang berlaku di waktu zuhur berlaku di hari Jumat. Itu pendapat mereka. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, mereka berpendapat bahwa Jumat itu adalah badal alias pengganti dari zuhur. Maka apa yang berlaku di hukum-hukum zuhur, misalnya adanya sholat qobliyah, berlaku juga di Jumat. Karena Jumat adalah pengganti zuhur. Itu argumentasi mereka. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Tasikmalaya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya. Sebelum ibu, sebelum dilanjutkan, volume televisi dikecilkan dulu ibu. Mau bertanya Ustaz. Baik. Saya mau bertanya. Baik. Mengenai zakat perhiasan, apakah itu harus dibayar tiap tahun ataukah hanya satu kali saja? Zakat perhiasan yang dipakai begitu ibu? Iya, perhiasan yang sudah yang biasa dipakai, kemudian apakah itu harus dibayar, zakatnya itu dibayar tiap tahun ataukah cukup satu kali saja? Baik. Artinya perhiasannya memang perhiasan yang dipakai ya, kayak gelang, iya, cincin. Iya, kayak gelang, kalung, kemudian cincin. Hmm. Baik. Iya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya ini masalah klasik yang diperdebatkan oleh para ulama. Ini masalah apa? Klasik yang diperdebatkan oleh ulama. Ya, jumhurul ulama yang saya tahu, mayoritas ulama berpendapat tidak ada yang namanya zakat perhiasan. Itu pendapat jumhurul ulama, yaitu mayoritas para ulama. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq, Ad-Daruqutni dan lain sebagainya, di mana dikatakan dalam hadisnya, laisa fil huliyyi zakatun, tidak ada zakat dalam perhiasan. Ya, hadisnya ini adalah riwayat tadi, mohon maaf, hadis riwayat Imam Ibnu Jauzi dalam At-Tahqiq dan lain sebagainya, Al-Baihaqi. Ya. Baik, itu yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama. Ya, hadis yang berbunyi laisa fil huli zakatun, tidak ada zakat dalam perhiasan. Ya. Walaupun nanti terjadi perdebatan dalam masalah hadis ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah, ada yang mengatakan hadis ini adalah hadis mauquf, yaitu perkataan sahabat. Ya, ada yang mengatakan ini perkataan Jabir bin Abdullah. Ada juga yang mengatakan ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an. Sedangkan pendapat yang kedua, ya, pendapat ulama yang berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati ketika telah mencapai haul dan nisab. Baik itu perhiasan ataupun bukan perhiasan. Selama sudah sampai ke nisab, ya. Dalilnya adalah dalil-dalil yang umum. Misalnya surat At-Taubah ayat 34-35, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tapi tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Di situ tidak dibedakan antara emas, kita istilahkan sekarang LM ya, logam mulia, ataupun perhiasan. Allah mengancam semuanya. Oleh karenanya pendapat yang kedua mengatakan bahkan perhiasan kalau sudah masuk nisab dan haul itu sudah wajib zakat. Ya, dan ini barangkali pendapat yang lebih hati-hati ya. Dalam hadis dikatakan dari Abi Hurairah, "Ma min sahibiz dhahabin wala fiddatin la yu'addi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min narin fa ukhmiya 'alayha fi nari jahannam fa fayuqwa biha jabhatuhu wa jambuhu wa zahruhu." Siapa yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya melainkan hari kiamat, akan disepuh untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan dalam api neraka, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Ini pun sifatnya umum, tidak dibedakan antara logam mulia ataupun emas, artinya perhiasan. Belum lagi ada hadis yang lain ya. Disebutkan ada seorang wanita yang datang kepada Rasul bersama anak wanitanya, di tangannya terdapat dua gelang besar yang terbuat dari emas. Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau sudah mengeluarkan zakat ini?" Yaitu zakat perhiasan. Dia menjawab, "Belum ya Rasulullah." Maka Rasul bersabda, "Apakah engkau senang kalau nantinya Allah akan memakaikan kepadamu pada hari kiamat dengan gelang yang terbuat dari api?" Nah, hadis-hadis ini dan ayat-ayat yang umum ini menjadikan apa namanya, sebagian ulama berpendapat iya ada zakatnya. Apakah setiap tahun ya? Iya setiap tahun selama masih nisab. Ya Allah alam bisa. Ada hamba Allah, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silakan Ibu. Ini Ustaz, saya kan sedang itikaf Ustaz dari awal 10 Ramadan ya di masjid. Masya Allah. Nah, terus ada besok tuh ada keperluan sebentar mau keluar gitu, itu gimana Ustaz? Hukumnya apakah boleh? Tapi nanti balik lagi cuma sebentar, ada keperluan sebentar terus balik lagi, apa sebaiknya tidak usah? Gimana kepenting apakah gitu yang boleh keluar sebentar lalu balik lagi ke masjid Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, baik itu sholat, puasa dan itikaf yang kita lakukan di 10 hari yang terakhir. Dalam hadis dikatakan Nabi tidak keluar dari masjid illa lihajatil insan, kecuali untuk kebutuhan manusia. Apa sih kebutuhan manusia? Makan, minum, mandi. Apalagi makan, minum, mandi, buang hajat. Kalau yang begitu, artinya memang kebutuhan-kebutuhan manusia, maka tidak masalah. Tapi dengan syarat memang di masjid tersebut tidak bisa didapatkan. Tapi kalau di masjid tersebut ada kebutuhan terpenuhi, ya maka tidak ada alasan keluar. Tidak ada alasan keluar. Lalu Ustaz, kalau hajatnya darurat, ada hal penting yang harus saya kerjakan, apakah boleh? Ya silahkan saja sebenarnya. Artinya silahkan pulang dulu sebentar, lalu kembali lagi, lalu memperbaharui niat, kalau memang darurat. Kalau tidak darurat, tidak terlalu penting, ya sudah, ibu lebih baik di masjid untuk menyempurnakan misalnya 10 hari pul, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi dan istri-istri Nabi. Ya, dalam hadis yang sahih dikatakan, sepeninggal Nabi wafat, setelah Nabi wafat, istri-istrinya pun tetap melakukan apa? Iktikaf. Allah alam bisa. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang punya hutang puasa Ramadan karena datang bulan, tetapi waktu bulan Syawal dia melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, tapi belum mengganti tentang puasa Ramadan, bagaimana hukumnya? Jumhurul ulama mengatakan sah. Jumhur ulama mengatakan puasa orang itu sah, tetapi hendaknya dia segera mengganti puasa wajibnya, karena yang wajib lebih utama dari yang sunnah. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana zakat fitrah disalurkan kepada mertua? Kepada mertua. Allah alam bisawab. Kalau menurut saya ya, apalagi orang tua itu adalah ibu dari istri kita atau ibu dari suami kita, ya lebih baik diberikan nafkah saja, sedekah. Apalagi zakat fitrah nilainya tidak terlalu besar, lebih baik dikasih. Ya dikasih dalam arti bukan sebagai zakat, karena zakat itu kan membersihkan harta. Ya, lebih baik kasih yang bersih. Bukan dalam bentuk membersihkan harta, tapi cari kasih yang memang benar-benar bersih. Setelah dibersihkan kasih misalnya, itu lebih utama. Ya lebih utama. Ya apalagi nanti ada kaitan zakat seorang anak kepada ibunya, itu tidak boleh. Karena bukan zakat namanya, tanpa ada zakat pun memang sudah ada kewajiban. Ya sudah ada kewajiban. Allah alam bissawab. Banyak telepon yang masuk di pagi hari ini, begitupun WA, pesan singkat banyak yang masuk, tetapi karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab hari ini kita coba bacakan di kesempatan yang lain. Tentunya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan yang benar semua datang dari Allah, yang salah dari saya sebagai manusia. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.